كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Sedikit kita lanjutkan pembahasan mengenai hati yang selamat. Di dalam ayat yang telah kita sebutkan, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidaklah bermanfaat harta dan anak-anak keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hatinya yang selamat. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad An-Nasa'i dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam As-Sahihah, beliau mengucapkan, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku mohon kepadamu hati yang selamat. Ya. Nah, hati yang selamat sangat penting. Hati yang selamat inilah yang akan membuat agama kita menjadi lurus. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Keimanan seorang hamba itu tidak akan bisa lurus sampai hatinya menjadi lurus. Hatinya menjadi lurus. Maka memperbaiki hati sangat penting dan menjaga kemurniannya dari berbagai perkara-perkara yang mengotorinya adalah perkara yang sangat urgen. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan juga yang selainnya, mengenai hati manusia dari hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan. Berbagai fitnah itu akan ditampakkan kepada hati manusia, dihadapkan kepada hati manusia layaknya seperti tikar seutas-seutas, sedikit demi sedikit. Fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuqtatun sauda. Hati manusia yang mana yang menyerapnya maka akan diletakkan padanya satu titik hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuqtatun bayda. Dan hati manusia yang mana yang mengingkarinya maka akan diletakkan padanya satu titik putih. Hatta tasira ala qalbain, sampai hati itu menjadi dua. Ala abyadha mithla safa, ada hati yang putih jernih laksana kaca. Fala tadhurruhu fitnatun madamatis samawati wal ardh, maka tidak akan ada fitnah yang akan membahayakannya selama langit dan bumi masih ada. Wal akharu aswad aswadu murbaddan kalquzi kalquzi muzakhia. Sedangkan hati yang lain adalah hati yang hitam legam, laksana timba yang tertelungkup, tidak bisa menampung apa-apa dari kebaikan. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawah. Dia tidak mengenal perkara yang ma'ruf, yang baik, dan tidak pula mengingkari perkara yang mungkar kecuali apa yang diberikan dari hawa nafsunya. Ini adalah hati yang hitam legam. Ketika hati sudah menjadi hitam legam dengan kotoran-kotoran fitnah, berbagai kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, apalagi kekafiran dan kesyirikan, maka hati itu tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Yang diperturutkannya adalah hawa nafsunya saja. Meskipun dia beragama, tampaknya seolah-olah dia melaksanakan agama, sedang memperjuangkan agama, mengamalkan agama atau yang lainnya. Tapi pada hakikatnya di balik itu dia sedang memperturutkan hawa nafsunya. Dan disinilah seorang hamba dikendalikan oleh hawa nafsunya ketika hatinya telah tertutup oleh berbagai kotoran. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Afara'aita manittaba'a hawahu. Afara'aita manittafadha ilahahu hawah. Apakah engkau tidak melihat orang yang menjadikan sesembahannya adalah hawa nafsunya? Yang menjadi Tuhannya adalah hawa nafsunya. Wa adhallahu Allahu ala ilm. Kemudian Allah sesatkan dia di atas ilmu. Masalahnya bukan karena dia tidak tahu. Dia ngerti, dia faham. Ya. Tetapi dia memperturutkan hawa nafsu. Kenapa dia memperturutkan hawa nafsu? Karena hatinya sudah hitam. Karena dosa-dosanya. Maka hati yang hitam disebabkan oleh berbagai kotoran-kotoran hati yang dia simpan, ini tidak lagi peka kepada kebenaran. Ukuran atau tolak ukur kebenaran itu adalah hawa nafsu. Kalau cocok dengan apa yang diinginkannya, maka itu adalah kebenaran. Kalau tidak, maka itu adalah kebatilan. Maka jangan sekali-kali kita mengotori hati kita dengan hal-hal yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Karena kita bisa disesatkan oleh Allah dalam keadaan kita mempunyai ilmu, mengetahui. Maka hati yang bersih adalah ketika seorang hamba itu mampu untuk menjadikan hati dan jiwanya hanya tertunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti ayat yang sudah tadi kita bacakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya milik Allah saja. Hati yang seperti ini, hati yang sangat peka kepada kebenaran. Terkadang seorang hamba diluruskan oleh Allah jalannya, bukan semata-mata karena dia berilmu. Meskipun dalam sebagian kondisi terkadang dia tidak mempunyai ilmunya, tapi hatinya dicondongkan oleh Allah kepada yang baik, kepada yang benar, yang sesuai dengan kecintaan dan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Allah beri ilham kepada hatinya untuk condong kepada sesuatu yang baik, yang bermanfaat, yang akan membahagiakannya fid dunya wal akhirah. Nah, ini dikarenakan kejernihan hati yang selalu tunduk kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga terjauhkan dari apa yang disebut dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu datang ketika hati kita kotor, hitam, legam dengan penyakit-penyakit hati dan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, apalagi kekafiran dan kesyirikan kepadanya. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang akan membuat hati kita semakin jernih, semakin bening, sehingga tidak lagi terbahayakan oleh berbagai fitnah, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita selalu berupaya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, menundukkan diri kepadanya. Semakin banyak kita beribadah, ibadah yang bagaimana? Ibadah yang disertai dengan kedekatan hati kepada Allah. Kalau kita sudah mempunyai kedekatan ini, maka perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis qudsi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wala yazalu 'abdi, atau sebelumnya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang sangat aku cintai melebihi apa yang aku wajibkan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara nafilah, perkara yang sunnah, sampai aku mencintai dia. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, aku adalah pendengaran yang dia pakai mendengar, aku adalah penglihatan yang dia pakai melihat, aku adalah tangan yang dia pakai berbuat, aku adalah kaki yang dia pakai untuk berjalan. Fa idza sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adzani la u'idzannahu. Kalau dia minta kepadaku pasti aku kabulkan. Kalau dia memohon perlindungan kepadaku pasti aku lindungi. Bagaimana kita mencapainya? Itu tadi. Laksanakan yang wajib-wajib dan berlombalah untuk perkara-perkara yang sunnah. Ya. Kalau kita melakukannya karena semata-mata mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla, kita tahu ilmunya bahwa ini dicintai dan diridhai oleh Allah. Ya. Kita mengharapkan dengannya wajah Allah, semakin sering kita lakukan, semakin kita terasa dekat dengan Allah. Memang awalnya perasaan untuk merasa dekat dengan Allah, kemudian bisa merasakan nikmat al-ibadah, tidak datang dengan sendirinya. Ya. Tapi memang butuh kepada apa yang diistilahkan oleh ulama ul-qulub dengan ar-riyadhah. Diistilahkan dengan ar-riyadhah. Ar-riyadhah itu adalah pelatihan. Bagaimana kita melatih hati dan jiwa kita merasa dekat kepada Allah ketika kita ibadah. Berupaya untuk ihdhar al-qalb fil ibadah. Menghadirkan hati ketika melaksanakan ibadah kepada Allah. Meninggalkan semua bentuk kesibukan duniawiyah ketika melaksanakan ibadah. Terutama adalah salat. Yang merupakan tiang dari Islam. Dan memang di situ pulalah syaitan akan menggoda kita untuk ingat segala urusan dunia kita, ya kan? Ya. Jadi kalau kita lupa sesuatu, kalau ingin ingat biasanya dalam sholat, mudah sekali ingatnya. Yang tadinya dicari-cari nggak dapat-dapat, mana ini, ya sampai mumet nyarinya. Begitu sholat Allahu Akbar ingat dia, oh iya. Nah, inilah perjuangan. Butuh pengorbanan kita, bagaimana kita melupakan segala kesibukan itu, kemudian hanya mengkonsentrasikan diri untuk beribadah, mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan yang mendukungnya apa? Ilmu. Yang mendukungnya adalah ilmu. Ya, ilmu tentang Allah. Kita mengenal Allah. Dari mana kita mengenal Allah? Ilmu tentang tauhid kepadanya. Juga di antara ilmu tauhid itu yang sangat bermanfaat, sehingga kita bisa merasa sedemikian dekat kepada Allah ketika kita melaksanakan ibadah, adalah tatkala kita mengenal Allah melalui al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ilmu. Dan yang tak kalah pokok dan sangat pondasi, yaitu kita beribadah dalam keadaan kita mengerti apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan. Jadi kalau kita ibadah misalnya sholat, ya, kita tidak ibadah dalam keadaan seperti orang yang berbicara bahasa asing gak ngerti apa maksud dan tujuannya. Ya. Tentu tidak akan bisa merasakan makna daripada ibadah itu, kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla, karena kita tidak mengerti, kita tidak paham apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan. Tapi ketika kita mengerti alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu, segala puji bagi Allah. Alhamdu ini bukan hanya sekedar pujian biasa, ya. Alhamdu ini adalah pujian kita yang disertai dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah. Karena kita belajar, kita tahu apa maksudnya alhamdu, ya. Demikian pula ketika kita menyatakan lillah, bagi Allah. Siapa Allah itu? Kenapa disebut dengan Allah? Karena dia dzul uluhiyyati wal ubudiyyah ala khalqihi ajma'in. Karena dia adalah satu-satunya zat yang berhak untuk mendapatkan ibadah atas segenap makhluknya, sehingga dia disebut dengan Allah. Dan selanjutnya, semakin seorang sangat mengenal Allah, maka dia akan semakin merasakan nikmatul ibadah. Makanya tak heran seperti tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah melaksanakan ibadah kepada Allah, maka beliau terlalaikan dari segala kebutuhan-kebutuhan dunyawiyahnya. Naam. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Jalan kita masih panjang untuk menuju Allah. Ya. Masih banyak rintangan-rintangan dan halangan-halangan yang akan menghadang kita di tengah perjalanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu sangat penting untuk menjaga hati dari hal-hal yang merusaknya. Ya, saya ulangi, yang merusaknya adalah syirik. Apa itu syirik? Butuh ilmu. Kita harus belajar apa itu syirik. Kekafiran kepada Allah. Apa itu kekafiran kepada Allah? Banyak sekali. Ya. Bahkan sebagian ulama sampai menyebutkan ratusan jumlahnya hal-hal yang bisa membuat seseorang jatuh ke dalam kekafiran dan keluar dari Islamnya. 400-an lebih, sebagian ulama menyebutkan dalam kitabnya sampai jumlahnya 400-an lebih. Demikian pula dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Juga tak kalah hebatnya hal-hal yang merupakan perkara mengada-ada di dalam agama Allah. Ini semua akan menjauhkan kita dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya orang yang mengibadahi Allah dengan mengada-ada di dalam agama Allah, bukannya dia semakin dekat, tetapi dia bisa jadi semakin jauh dari Allah. Orang-orang yang berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan at-tasawuf, yang merupakan ruhbaniyah, bisa dikatakan sebagai ruhbaniyah di dalam Islam, kependetaan di dalam Islam, karena jalan mereka mirip dengan jalan kependetaan di dalam agama Nasara. Mereka beramal tanpa ilmu, ya, melakukan hal-hal yang bahkan Nabi dan para sahabatnya pun tidak melakukannya di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai contoh, ya, mereka ketika membaca Al-Quranul Karim kemudian tersentuh dengan sebagian ayat Al-Quran yang ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menangis. Menangis takut dari api, api neraka, dari azab Allah Azza wa Jalla. Dan tidak diriwayatkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya sampai berteriak histeris, ada yang pingsan, ada yang tidak diriwayatkan itu kepada kita. Tapi apa yang mereka perbuat, hal ini terjadi. Teriak histeris, ada yang pingsan, ada yang begini, ada yang Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengamalkan agama Allah azza wa jalla, beliau tetap memberikan hak-hak sebagai manusia biasa. Beliau menikah, bahkan tidak hanya satu. Sementara mereka yang katanya dalam rangka untuk memusatkan diri dalam ibadah dan berpaling dari dunia, mereka tidak mau menikah sama sekali. Padahal orang-orang zuhud dan imamnya orang-orang zuhud itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menikah dan tidak meninggalkan kehidupan dunia. Makanya ketika di masa Nabi alaihi salatu wasallam, mungkin antum sudah tahu bagaimana ada tiga orang yang datang ke rumah sebagian istri Nabi, ya, dan mereka bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap kecil apa yang diperbuatnya, sehingga salah seorang di antara mereka menyatakan, adapun saya akan ibadah sepanjang malam dan tidak akan pernah tidur. Aqum wala arqud. Yang kedua menyatakan, wa ana asumun nahar wala uftir. Dan aku akan selalu berpuasa di sepanjang hari selama hidupku dan tidak akan pernah berbuka. Yang satunya bilang, wa ana la atazawwajun nisa, aku tidak akan pernah mau menikahi para wanita. Tatkala berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau murka, beliau marah. Dan beliau menyatakan, ana asumu wa uftir. Aku berpuasa dan aku berbuka. Wa aqumu wa arqud. Aku bangun di tengah malam melaksanakan salatul lail dan aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Maka dalam mendekatkan diri kepada Allah, menjaga hati kita agar selamat, bersih dari berbagai kotorannya, perlu menghindarkan diri dari hal-hal yang mengada-ada di dalam agama Allah azza wa jalla. Nah, maka semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan hati kita yang selamat. Dan semoga Allah azza wa jalla mengumpulkan kita di dalam surganya bersama para nabi, para siddiqin, asy-syuhada dan as-salihin. Saya sudahi dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bis-shawab, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.